kasihan pagerangan yang meniup batetes sehembun tak kala kau terjaga. Tada lagi tanda tanya, apakah esok bakal jadi milikmu? Dan sinar matahari merangkak bangkit tinggalkan kaki langit, menyongsong hari ini yang penuh harapan. Berkemaslah tinggalkan masa silam yang dibelenggu kegelapan. Marilah kita bersyukur bersama-sama ucap alhamdulillah, dan kita peringati setiap kali dengan zikrullah. Kita tegar ucapkan selamat tinggal kepada kebodohan, kepada terik jalanan, kepada langkah yang termangu dan kau bawa dengan hati goyah. Sama-sama ucap alhamdulillah, dan kita peringati setiap kali dengan zikrullah. Kita